Qauluhu anna ba'dha hadhil ummah ay la kullaha. Ya. Sebagian dari umat ini, yaitu tidak semuanya. Ya, tidak semua dari umat ini, tapi sebagian. Kenapa? Li'anna fi hadhil ummah ta'ifah. Ta'ifatan la tazalu mansuratan alal haq ila qiyamis sa'ah. Karena pada umat ini ya akan senantiasa terdapat ta'ifah, sekelompok manusia yang mereka mansurah, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, alal haq, di atas al-haq. Ya, mereka yang berpegang teguh di atas al-haq, mereka yang berpegang teguh di atas tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila qiyamis sa'ah, sampai hari kiamat. Ya, yaitu dijelaskan sampai hari kiamat ini ay ila qurbi yaumil qiyamah, sampai mendekati hari kiamat. Kenapa? Ya, karena berdasarkan khabar-khabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati fi akhiriz zaman rihun taqbidu ruha kulli muslim. Ya, di antara ayat-ayat atau tanda-tanda hari kiamat itu sedang menjelang, sudah dekat. Ya, akan berhembus angin yang ketika angin ini ya, mengenai seorang muslim, dia akan takbidu ruha kulli muslim, ya, mengambil ruh, nyawa dari setiap muslim. Tidak ada yang tersisa, sebagaimana yang sudah kita sebutkan juga, ketika itu kecuali syirarun nas, sejelek-jelek manusia, bahkan syirarul khalq, sejelek-jelek makhluk. Ya, mereka lah yang akan mendapati secara langsung ketika hari kiamat itu terjadi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Kemudian al-mu'allif rahimahullah menyebutkan beberapa ayat yang beliau jadikan sebagai dalil bahwasanya hadhil ummah, sebagian dari umat ini, ada yang terjatuh kepada peribadatan kepada al-awthan. Ya, apa itu al-awthan? Jamak dari wathan. Kullu ma ubida min dunillah. Seluruh yang diibadahi selain daripada Allah. Ya. Ini disebut al-wathan, berhala. Qala wa qauluhu ta'ala alam tara ila alladhina utu nasiba minal kitab. Tidakkah engkau melihat kepada mereka yang diberikan sebagian dari Alkitab, yu'minuna bil jibti wat tagut, mereka beriman kepada al-jibt wat tagut. Alam tara al-istifham huna litakrir wat ta'jib, wa ru'yah basariyah. Ya. Al-istifham, pertanyaan, tidakkah? Ya. Engkau melihat. Ada bentuk pertanyaan, ada hamzah istifham di situ. Ya, bukan untuk bertanya dengan mengharapkan jawaban, tapi untuk takrir. Untuk memastikan bahwasanya ada sebagian dari ahlul kitab yang beriman kepada al-jibti wa tagut. Ya. Ilal ladina utu ay utu yang diberikan. Walam yu'tu kullal kitab, dan tidaklah mereka diberikan seluruh al-kitab, yaitu tentang ilmunya. Tapi sebagian saja dari ahlul kitab. Ya, dari ahlul kitab ini mereka hanya mendapatkan sebagian ilmu dari al-kitab. Li'annahum hurimu bisababi ma'siyatihim. Ya, karena mereka terhalangi untuk mendapatkan secara sempurna ilmu al-kitab dikarenakan perbuatan maksiat mereka. Ya, maksiat ini menghalangi ilmu. Nasiba minal kitab, sebagian dari kitab, yaitu al-munazzal yang diturunkan. Wal muradu bil kitab at-tauratu wal injil. Ya, yang dimaksudkan dengan al-kitab di sini adalah at-taurat dan al-injil. Mereka beriman kepada al-jibt. Apa itu al-jibt? Al-jibt disebutkan di sini, ada yang mengatakan adalah as-sihir. Ada yang mengatakan adalah as-sonam. Ada yang mengatakan kepada al-kahanah, perdukunan. Ya, dan semua ini termasuk disebutkan wal asah annahu amun likulli sanamin aw sihrin aw kahanah aw ma asbaha dhalik. Beriman kepada al-jibt, kepada sihir, perdukunan. Banyaklah orang aku muslim percaya sama dukun. Banyak kan sekarang. Ya. Dan itu tidak melihat dan tidak tergantung, enggak ada kaitannya dengan strata pendidikan seseorang. Orang percaya dukun atau tidak itu. Ya, belum tentu dia sekolahnya tinggi. Kemudian dia sama sekali tidak percaya dukun. Oh, banyak orang ngakunya udah pinter, ya, tapi masih main dukun. Sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dari al-jibt. Ya. Termasuk dari al-jibt. Sihir. Begitu juga sihir. Ya. Sonam. Ya, kepatung. Ini mencakup semuanya. Wa tagut. Ya, tagut sudah sering kita pembahasannya. Mata jawaza bihil abdu haddah min ma'budin au masbu'in au muta. Apa-apa yang seorang itu melampaui batas terhadapnya. Dari yang diibadahi, apakah yang ditaati atau yang diikuti. Ya. Kesyirikan atau berhala, patung-patung, ini juga tagut, diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan at-tawagit katsirah. Tagut itu banyak, wa ru'usuhum khamsah. Tapi pentolannya itu ada lima. Ya, iblis laknatullah alaih, yang disebutkan oleh Asy'ari Muhammad Abdul Wahab di Usulul Salasa. Ya, iblis Kemudian ma yu'badu min dunillahi wa huwa radin, apa-apa yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha. Kemudian manda'an nas ila ibadati nafsih, yang ketiga, yang menyeru manusia untuk agar manusia beribadah kepada dirinya sendiri, ini tagut. Ya, yang keempat, manidda'a ilmal ghaib, yang mengaku-ngaku memiliki ilmu ghaib. Ya, seperti dukun itu termasuk di sini. Dan yang kelima, man hakama bi ghairi ma anzalallah. Ya, mereka yang berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini ru'usut tawagit. Ya, pentolannya tawagit. Nah, ternyata mereka ahlul kitab yang mereka memiliki bagian dari ilmu kitab, ada yang terjatuh kepada keimanan terhadap al-jibti wa tagut ini. Ya. Pertanyaannya, loh ini kan ahlul kitab. Sementara bab kita pembahasannya adalah sebagian dari umat ini, bukan dari ahlul kitab. Ahlul kitab, ya ahlul kitab, mereka demikian keadaannya. Dari mana ayat ini bisa dijadikan dalil? Ya, bahwasanya umat ini, umat Muhammadiyah, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagian mereka terjatuh kepada kesyirikan dan peribadatan kepada al-awsan, kepada berhala. Apa jawabnya? Jawabnya kita bacakan kalamnya Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wajhul munasabah fil ayah lil bab la yatabayyan illa bil hadis. Apa kaitan antara ayat ini dengan bab? Sisi keterkaitannya, hubungan antara ayat dengan bab ini tidak akan jelas kecuali dengan satu hadis, dan hadisnya akan kita sebutkan nanti. Hadis apa itu? Yaitu hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Ya. La tarkabunna sunana man kana qablakum. Niscaya kalian akan melakukan sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Dalam lafaz lain, la tattabi'unna. Niscaya kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Ya, sibran bi sibrin. Ya, sejengkal demi sejengkal. Ya. Sehasta demi sehasta. Sampai hatta laudakhalu jubbadabbin juhradabbin ladakhaltumu. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dab, ya, binatang padang pasir seperti ya, binatang reptil, dan lubangnya itu kecil dan berliku-liku dalam, ladakhaltumu, kalian niscaya akan mengikutinya. Ya, ini akan dijelaskan pada bab kita ini juga. Ya, intinya hadis ini menunjukkan pada perkara yang sekecil apapun ya, pada perkara yang sekecil apapun, ya, sedetail mungkin yang tidak terpikirkan oleh kita, ya, ada di antara umat ini yang mereka ikut-ikutan orang-orang kafir. Ya, nanti penjelasannya ini. Kaitannya dengan ayat. Nah, di antara ahlul kitab, ya, kita bacakan lagi. Fa idza kana alladziina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut. Wa anna min hadhihi al-ummati man yartakibu sunana man kana qablahu yalzamu min hadha anna fi hadhihi al-ummati man yu'minu bil jibti wat taghut. Kalau demikian keadaannya, kalau ternyata di antara ahlul kitab, mereka yang diberikan sebagian dari Alkitab ilmunya, ada di antara mereka yang beriman kepada al-jibti wa tagut, dan keadaan umat ini sebagaimana di dalam hadis bahwasanya umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelumnya. Ya, sunnahnya siapa orang-orang sebelumnya ini? Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, al-Yahudu wa Nasara, apakah mereka yang dimaksud adalah al-Yahudu dan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara? Faman idan? Kalau bukan mereka, siapa lagi, kata Rasulullah? Ya, mereka. Ya, sunnah-sunnahnya mereka yang diikuti, dan itu kenyataannya. Ya, dan itu kenyataannya. Ya. Apakah ada yang selamat? Wallah ta'ala alam, sebagian ulama menyebutkan syarah hadis ini, enggak ada yang selamat. Artinya setiap orang memiliki bagiannya sendiri-sendiri untuk mengikuti sunnah-sunnah orang yang sebelumnya. Walaupun dalam perkara yang sangat remeh misalnya. Ya. Dan ini kenyataan kan, kenyataan. Ya. Kenyataan ketika seorang itu berbangga, lebih merasa pede kalau misalnya ini barang buatan luar negeri misalnya, orang-orang kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau pemikiran produk-produk luar negeri, produk kafir. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kenyataan sampai saat ini. Nah, ketika di antara ahlul kitab ada mereka yang terjatuh kepada keimanan terhadap al-jibti wa tagut, sementara umat ini mengikuti keadaan ahlul kitab, berarti juga dalam umat ini ada yang mereka terjatuh pada keimanan terhadap al-jibti wa tagut. Ya, kenapa? Karena umat ini akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelumnya. Ya, di situ sisi pendalilannya. Ya, di situ sisi pendalilannya. Ya, sekarang wakilnya bagaimana? Wakilnya ya seperti yang disebutkan. Memang demikian keadaannya. Ya. Demikian dalam bab-bab sebelumnya, ya, sudah kita jelaskan bagaimana peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana beliau mengatakan bahwasanya ahlul kitab mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ya. Ada enggak sekarang? Ada, walaupun bukan nabi, tapi yang dianggap sebagai wali, orang-orang saleh, dijadikan masjid kuburannya. Ya. Atau memajang surah-surah, gambar-gambar. Ada enggak masjid yang di situ gambar banyak sekali? Ya, gambar syekh-syekhnya banyak. Buat apa coba? Ya. Buat apa? Taib. Ada. Jadi berarti ya, pendalilan yang disebutkan oleh al-muallif yaitu Syekhul Islam Muhammad Abdul Wahhab tepat. Walaupun tidak secara langsung mengatakan bahwasanya umat ini ya beribadah kepada berhala sebagiannya. Tetapi dengan apa? Menggunakan apa yang terjadi pada umat sebelumnya. Ya. Pada ahlul kitab, sementara umat ini mereka akan mengikuti sunnah-sunnah ahlul kitab. Ya, sejengkal demi sejengkal. Ya, dira'an. Hadira'an, sahasta demi sahasta. Sampai seandainya masuk ke lubang dhab, ya, maka kaum muslimin akan mengikuti. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Wa qawluhu ta'ala qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dalika masubatan indallah. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Baik. Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dalika. Qul, katakanlah. Hal unabbi'ukum, apakah aku akan khabarkan kepada kalian? Yaitu, sa'ukhbirukum, aku akan khabarkan. Bisarrim min dalika, lebih, ya, min dalika masubatan indallah, yang lebih buruk dan lebih dahsyat balasannya. Ya, dari yang demikian itu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Man la'anahu Allahu wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Yaitu mereka yang dilaknat oleh Allah. Dia dilaknat oleh Allah. Allah murka kepadanya. Allah jadikan di antara mereka al-qiradata wal khanazir. Al-qiradah jamak dari al-qir, ya. Jadikan di antara mereka monyet-monyet dan babi-babi. Ini sebagaimana yang kita tahu dari kisah Ashabus Sabt, ya, yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai monyet-monyet. Ya. Kalau bahasa kita dikutuk jadi monyet. Ya. Allah jadikan, Allah adab mereka berubah menjadi monyet. Ya. Kisah Ashabus Sabt. Ya, kita imani. Ya. Dikarenakan kedurhakaan mereka. Wa'abada taghut, dan dia beribadah kepada taghut. Taib. Sahihnya dari ayat ini sama seperti tadi. Nah, ini kita bacakan kalamnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil-ayah, yaqulu ta'ala linabihi kul li ha'ula'i alladhina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba min ahli al-kitab. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada nabinya, katakanlah kepada mereka yang menjadikan agama kalian ini sebagai permainan dan olok-olokan dari ahlul kitab. Hal ukhbirukum biman yanalu syarral jazai yawmal qiyamati indallah. Aku akan khabarkan kepada kalian tentang mereka yang mendapatkan sejelek-jelek balasan pada hari kiamat di sisi Allah. Siapa mereka? Innahum manittasofa bihadihi sifat allati hiya al-ib'adu an rahmatillah wa naili ghadabihil da'im wa man musihat suratuhu zahiran bitahwilihi ila kirdin aw khinzir. Yaitu mereka yang memiliki atau terdapat pada mereka sifat-sifat yang disebutkan. Sifat pertama, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala seterusnya. Waman musikhat suratuhu, yang diubah surahnya, bentuknya, zahirnya, bitahwilihi ila kirdin aw khinzir, ya, diubah kepada bentuk monyet atau babi. Ya, kata saya Syaikh Al-Fauzan, yang dijadikan al-kiradahum ashabus sabti minal yahud. Ya, yang dijadikan monyet-monyet mereka ini ashabus sabt dari kalangan Yahud. Wal khanazir wa hum kuffaru ma'idati Isa minan nasara. Adapun yang dijadikan khinzir, babi-babi, yaitu orang-orang kafir yang mengingkari ma'idah. Ya. Hidangan yang diturunkan kepada Nabi Isa, ya. Ketika al-Hawariyun meminta kepada Isa untuk diturunkan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mengingkari ini. Disebutkan oleh Syekh As-Shalal Al-Fauzan. Taib. Surah mereka zahirnya diubah ke dalam bentuk monyet dan babi, wa batinan bi ta'ati syaitan wa iradihi an wahyir rahman. Ya, dan batin mereka, mereka mentaati syaitan dan berpaling dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi sifat, dan sifat-sifat ini, innama tantabiqu alaikum ya ahlal kitab wa man tasabbaha bikum la alaina. Dan sifat-sifat ini sesuai dengan sifat-sifat kalian, wahai ahlul kitab dan orang-orang yang menyerupai kalian. Mendapatkan laknat dari Allah, mendapatkan kemurkaan dari Allah. Ya. Di antara mereka ada yang diubah bentuknya menjadi khindir dan kird. Ya. Dan mereka beribadah kepada taghut. Baik, kaitannya dengan bab kita, munasabatul ayah lil bab, sama seperti tadi. Annahu, idha kana fi ahlil kitab biman abada taghut min dunillah, fakadhalika yakunu fi hadihil ummati man yaf'alu dhalik. Kalau ternyata pada ahlul kitab terdapat orang-orang yang beribadah kepada taghut, maka demikian juga pada umat ini terdapat orang-orang yang terjatuh kepada peribadahan kepada taghut. Apa dalilnya? Dalilnya kembali kepada hadis tadi. Ya, latar kabunna. Dalam lafaznya yang latat tabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'in hatta idza dakhalu juhra dhabbin ladakhaltumuh. Nasallahu alafiyah. Ya. Wallahu ta'ala alam.